Saat ini, Anda sedang mendengarkan tausiah dari Buya Yahya, pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bajah Sendang Sumber Cirebon. Anda juga bisa membantu dakwah kami melalui rekening Bank Syariah Mandiri, kode bank 451, nomor rekening 7311555558 atas nama Al-Bajah TV. Diulang, melalui Bank Syariah Mandiri, kode bank 451, nomor rekening 7311555558 atas nama Al-Bajah TV. Buya, teman saya seorang mu'alaf, ketika masuk Islam sekeluarganya juga ikut masuk Islam kecuali bibinya. Ketika bibinya itu meninggal, ibunya, bibinya, ya. Ketika bibinya itu meninggal, bolehkah mengurus mengadakan acara pemakaman bibinya yang Nasrani itu? Sebab tidak ada yang mengurus lagi kecuali keluarganya. Mohon pencerahannya Buya, sebab teman saya takut terjebak ke dalam agamanya yang lama. Sekian Buya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwasanya hukum Islam itu indah. Maka dalam Islam itu kita tidak pernah menggunakan kalimat toleransi di dalam Islam. Toleransi itu rendah. Islam enggak ada toleransi kok. Tapi yang ada di dalam Islam itu adalah kewajiban yang lebih agung daripada toleransi. Toleransi itu begini, ya sebetulnya sih enggak boleh karena satu hal jadi boleh deh. Enggak enak. Asing ini, "Mas, saya boleh masuk, Mas, ke ruangan ini?" Ya sebetulnya enggak boleh sih, teman. Cuman ya enggak apa-apa deh, enggak enak banget gitu ini ya. Itu toleransi. Tapi kalau namanya kewajiban itu bukan toleransi. Misalnya apa? Merawat jenazah orang Nasrani. Tetangga kita orang Nasrani, jangan bibi, saya enggak ngomong bibi deh. Tetangga kita Nasrani meninggal enggak ada merawat jenazahnya. Bagaimana kalau kita merawat dia? Apakah boleh toleransi? Bukan toleransi, wajib bagimu merawat dia kok. Kok toleransi? Wajib. Kalau enggak dosa fardu kifayah. Makanya tolong baca Islam yang benar, hei orang di luar Islam. Bukan toleransi, bahkan wajib, apalagi kerabat dan sanak saudaranya. Tetangga kita Nasrani meninggal dunia, enggak ada yang rawat jenazahnya. Kita kafani, kita kubur. Wajib, namanya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu bukan hanya untuk orang Islam saja, hanya untuk orang di luar Islam. Cuman tidak disolati, karena mereka tidak solat kok. Tidak usah dimandikan juga, karena yang ngerti mandi besar itu hanya dalam Islam untuk berkedekat dengan mereka, tidak pernah mandi besar, yang tidak usah dimandiin. Dikafani lalu dikubur, selesai. Tapi wajib, merawat jenazahnya wajib. Dan perlakukan sebagai manusia, bukan direndahkan, dihinakan, tidak boleh. Mentang-mentang orang Nasrani waktu ngerjainnya pakai kaki. Enggak ada begitu, wajar manusia, itulah Islam. Tolong baca Islam, hei orang yang tidak ngerti tentang Islam, merendahkan Islam, ini bukan toleransi nih, wajib. Kalau ternyata dia ada yang rawat jenazahnya, dosa semuanya. Ini harus paham mana ini. Makanya istilah toleransi tidak banyak berlaku, kami tidak, bukan toleransi, kewajiban. Jadi kita merawat jenazah seorang Nasrani hukumnya wajib. Kalau ada orang Nasrani yang merawat, ya gugur kewajiban kita, sudah ada yang merawatnya. Kalau tidak ada, misalnya tetangganya enggak ada yang merawat semuanya, wajib bagi kita. Wajib bagi kita untuk merawatnya. Kalau tidak, dosa semua dari kita. Kecuali adalah orang yang kafir harbi, yang memerangi kita dengan terang-terangan, membuat permusuhan, merongrong, ingin membunuh kita, maka kasihkan serigala saja. Karena kafir harbi membuat permusuhan dengan kita. Tidak perlu dihormati kalau membuat permusuhan, karena bukan urusannya, bukan dengan Islam saja, urusannya dengan kemanusiaan. Orang yang membuat kerusakan di muka bumi, baik, biarpun orang Islam membuat kerusakan di muka bumi, harus dihukum juga, dipenggal lehernya kok. Wallahu a'lam bissawab. Demikian tausiah bersama Buya Yahya. Ikuti tausiah lainnya di Radio Ku Network dan di Al-Bajah TV.